sadai kamu puji langit bate ku mapuji de gagah pandang kena bate ku mapuji de gagah nama tahu mengulang sari hatiku mampu jinau engkana pelek candrina ia tak tahu mengulang sari hatiku mampu jiri tahu engkai nana taro Thank you.

dua tahun ni kita nari somperemu. Dua tahun ni kita nate karebamu. Monrona ale ale mata jangan kata boleh wakati ni janji ta. Thank you. Oh, kasih ku rindu. Tak tiru